Suhakna Paulus lako jumaa di Roma. Roma ondongan mesa. Inde suha butu dikau Paulus mesa duka sabuakna Kristus Yesus. Ngatuhak mendadi suhona, anana todini lampak pakahebani do kahebakati lalasan butu yang mai puang ala ta'ala. Kahebakati lalasannya toho, ina puana dan dilopo puang ala ta'ala yolona na palombo ninggana nabi ti suha ila suha maseho. Inde kahebakati lalasan, anakna puang ala ta'ala diwaam batu diwa Yesus Kristus dewatanta. Di sesena mehupatauna ti hekem pesuunna to mahaja Daud, anna di sesena mendewatanna anna kamasehanna, manasa anak-anak nai puang ala ta'ala, mak tanda anna kapuha dipati bangun di mayan lakna to mate na ponnoi kakuasaam. Kahana pengkahana Kristus, na polalan na padokuanna li supalaku puang ala ta'ala manapa kamasena, mendadi suhona laumpatete mak hupatau susi to Yahudi, teen tayanna to Yahudi, anna mala matappa anna manuhu lambi dipak kasallei sanganna Kristus. Inde diwaan to matappa anna manuhu ikon nak to duka to tiheken nila anna. Aka ikon nak to puha ditambai mendadi umakna Yesus Kristus. Inde suha kutuli lulako inganna kuak to Roma, to nakamasei puang ala ta'ala anna to puha na pasaha mendadi umakna. Handanan ni puang ala ta'ala ambeta sola dewatan ta Yesus Kristus laun tambak kuak anana mana kamasakiam sola kamasannangan. Uhuhuna, sihatan anak sipato makuhu sumanga langan nolona puang ala ta'ala umpolalam Yesus Kristus, akamolelelele lako lino diona kamatappa samua lako Yesus Kristus. Kupala koliu pengkahangan na puang ala ta'ala sola ponno penawa umpak pakahebaang kaheba katilalasam diona anakna. Anna puang ala ta'ala muita kita mak sambajan noak to'o kupak sambajangan nongkuak duka. Simak sambajan liwak langan puang ala ta'ala umba kena poeloi, anna na bukan nak lalam lempel lambi ikwa. Ya anna melok punala lamatin lempel lambi ikwa, aka melok laku pasandai kwa pak manak diadak butu di penawa maseho, anna mala matoto kamata pasamua. Ya anna mak patuju susia, aka kuua anna mala sipaka toto kia mesa sola mesa, ingganta tomatappa lako Yesus Kristus. O ingganna kwa sola suwungku, pahallu kwa kupaisanni kuua, pembuda punala mak tambah lamatim, sapo sule lako temo buda liupi lawa-lawa angku. Meluak lamatin na namala deem, buana pengkahaku ilan nalalakmua, umba susi lako onya sengak, demi buana pengkahaku ilan nalalakna tayanna to Yahudi. Aka kusik dingang kuua, kaindangan lalam penawa lako inggan nama hupatau situhu pak padudun ninna puang ala ta'ala lako kaleku, susi to Yunani, teen tayanna to Yunani, susi to masikola, teen to takdeem masikola. Yanto kasuhunganna, ana melok punalama, lempak pakahebaan nindo kaheba katilalasam ilan nalalakmua totoh hoiting kota Roma. Kau-kau, kukatappa isikda-sikda kuua, inde kaheba katilalasam diona Kristus, kuasanna puang ala ta'ala, umpasalama inggan nama hupatau, tong katappai, mengkalau to Yahudi, sulela kotayanna to Yahudi. Akailanin do kaheba katilalasam di pak paisangan lalanna anna malai mepo malolo puang ala ta'ala. Lalanna mepo malolo tak duanna tak talunna, hanggang kamata pasam, tak delalas senga, umbasusi puhati suha ilam batakada dewata nawa. Ia itu kusangai malolo, yang tolong tahima katubu ambakahu kahana kamata pasanna. Puang ala ta'ala ya wasuhuga umpahuai aha lakohupatau totamak dewata anna to kadake gau. Aka tau susi ato mak gau kadake liu, nasuhun nindo gau kadakena ulawai hupatau lamuisang kahebah kamalolanna puang ala ta'ala. Setonganna kapaisangan diona puang ala ta'ala malanaisah hupatau, aka mak kale puang ala ta'ala umpati tanan ni ilam penawanna mak hupatau. Pempon dadin na indelino, malang kale somanappa puang ala ta'ala hupatau. Muina anna tai di ita puang ala ta'ala, sapo anggan di ita pak padadinna, anna makalesom kapendewataanna, anna kekuasaanna, tola tuan taliu sule lako salakolakona. Dadi tak tiang malala nawang hupatau, tak kuisam diona puang ala ta'ala. Moyan nana isasyah hupatau nawa deem puang ala ta'ala, sapo tak punala delana aku napak kasalei anna napinombai, anna tak toy dela makuhu sumanga diolona. Sapok butahi pikihanna anna anggan na pikki taakna denggunana. usangai kalena manaha sapo setonganna tomaho. Mokam penombai puang ala ta'ala toin nademi pempondio mai, analadak dakliu sule lako salako lakona. Sapo sanda-sanda babahi tanah penombai susinna, tau-tau anna pak pasusia senga, deem mak hupadasi, olo-olo mak biti apakna, anna susitoi tisolokna diolita, moike lada'a, ta'ya ladak dakliu hupatau anna olo-olo. Yanto kasuhunganna, anna napabai babam puang ala ta'ala untu ika moha sugalikna umpugau gau sesu, lambi sisola-sola umpugau indo dipak kasihisanna. Pala ia penawanna hupatau, desiam puang ala ta'ala, ia napabalaihi, ia siam annaya. Taia tomak padadi na penombai, sapo todi padadihi na penombai anna tuhu. Moike lada'a, indo hia tomak padadi lasihatan dipuji anna dipak kasalei, sule lako salako lakona, awanai naladiwa. Dadi, kahana inde hupatau untuhu ika moya sugalikna, nasuhum nalambak babam puang ala ta'ala, lambi napabai babam untuhu ika moha sugalikna umpogau indo ladiposihikna. Lambi susinna baine tayam muane nasi gausam, sapo sabainenam nasi gausam. Susisian duka muane, tayam baine nasi gausam, sapo kende lulakohi samuanena kamoheanna. Muanenya to'o, makgau dipomasihikna, sola samuanena, nasuhum napalambi duka puang ala ta'ala balakna lasihatanna gau kadakena. Mane denni, kahana mokah hupatau lompeng kalesoi manappa puang ala ta'ala, nasuhun nilannya to'o, napayai babam puang ala ta'ala kadake pikihanna, lambi umpalako gau talasihatanna dipogau. Anggang kende ilam penawanna tauya to'o, mak hupa-hupa gau tak nama lolo anna kakadakia senga. Haka angga mak podokau, mak penawa kadake, mailuan namatinna, angga melok lapapateam, umpa kendek kasih pengkaan, manipu, anna simak pawaliali kadake ilam penawanna lako solana. Susitoi, angga untulak-tulak solana, angga mak pakolok-koloi, ungkabasi puang ala ta'ala, moka umpehingi'i pepatuduan, umpa bahini'i solana, malangkak penawa, anna sanga-sanga kalena. Simanaha umpa kendek kakadakean, tak manuhu lako tomatuanna, tak naisam usik lah kamapian na kakadakean, tak umpa sule lako pak tulakna, tak dempak kamasena, anna tak pak hantangan buah. Tau susi ato'o, naisam midiona pahentana puang ala ta'ala indonawa, tompo gau gau susi ato'o, lasipato dipalambi'i kamateam. Sapok moyan na susi, ton taliu siam mak gau kadake. Anna tak anggaman di ato'o, sapok natilallai piduka, kedeni tau senga umpo gau'i kahakahi ato'o.